dan kemudian mendapatkan maghfirah ba'dal maut. Kemudian mohon keistimewaan hawin alaina fi sakaratil maut. Kemudian wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Perhatikan, ini yang menjadi target yang harus kita dapatkan menjelang kematian itu. Andai Ramadan ini adalah tahun terakhir, maka berjuanglah untuk mendapatkan yang lima itu. Tapi sayangnya sekolahan kita gak ngajarin itu. Mulai dari TK, SD, SMP, SMU, S1, S2, S3. Semua tentang dunia terus, sampai training-trainingnya pun tentang dunia. Lupa kepada akhirat. Sementara untuk hari ini, kekinian kita yang harus kita capai adalah Allahumma inna nas'aluka, yang pertama kali salamatan. Ini yang paling penting untuk dicari dalam hidup ini. Jangan sampai agama kita ini sesat, agama kita ini menyimpang, agama kita ini sekuler, agama kita ini liberal. Walaupun di lingkungan kita ya memang ini yang sedang berjalan. Dan ini ujian besar bagi Indonesia jika tidak ingin menjadi bangsa yang punah. Itu akan saya singgung nanti di segmen 2 jam berikutnya, kalau sanggup. Wa'afiatan fil jasad. Apa artinya wa'afiat fil jasad di sini? Apa artinya? Sehat wal, apa artinya afiat? Oh, rupanya gak paham juga ya. Sama dong kalau kayak gitu. Badan yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mudah melakukan ketaatan-ketaatan. Ada orang sehat tapi tidak afiat. Ada orang sakit tapi afiat. Boleh jadi. Sehingga ada pepatah mengatakan, kamu tuh ya, kalau lagi sakit baru kayak orang sehat ngomongnya sama kelakuannya. Tapi kalau lagi sehat, omongan sama kelakuannya kayak orang sakit. Sehingga ada pepatah mengatakan, cukuplah sehatmu dikala sakitmu. Dan cukuplah sakitmu dikala, maksudnya apa? Kalau lagi sehat kayak orang sakit. Ntar kalau lagi sakit baru kayak orang sehat, sama kayak sekarang barangkali. Ini banyak orang-orang yang kayak orang sakit, kayak orang sehat padahal lagi sakit dia. Dengan semua kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusannya. Jamaah rahimakumullah. Afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tiada hari tanpa pertambahan ilmu. Wa barakatan fil rizki. Urusan rezeki biasanya kita taruh depan atau belakang? Depan atau belakang? Sekarang wa barakatan firizq baru atau taubatan qablan maut. Kembali kita fahami dulu peta hidup ini, perjalanan yang harus kita tempuh dan tahapan-tahapan yang mesti kita lalui supaya kita menjadi orang yang tahu skala prioritas menjalani hidup ini. Andai ini adalah Ramadan terakhir kita, dikubur nanti yang paling kita harapkan adalah kalau kita sudah mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang belum sempat bertobat sudah meninggal dunia. Dan yang paling menjerit adalah Ramadan meninggalkannya dan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jamaah Masjid Abu Bakar dan semua yang menikmati video streaming ini mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terpilih yang menjadi salah satu yang Allah janjikan bahwa di setiap malam-malam Ramadan ada orang yang sudah dijamin bebas dari siksa neraka padahal dia bakal masih hidup, masih panjang. Dan mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk itu. Ya Rabbal Alamin. Baik, ini bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah masuk hari yang keberapa? Besok sudah ketujuh. Ini yang modal imannya pas-pasan ini kelihatan di masjid mulai ada kemajuan softnya, gitu ya, mulai maju softnya, kecuali di Masjid Abu Bakar sampai ke lantai 4. Masya Allah, lantai 1 dan 4 untuk akhwat, 2 dan 3 untuk ikhwan. Banyakan mana? Hampir sama ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tempat ini selalu diberkahi. Dan mudah-mudahan Ustadz Fahmi Askar yang menjadi orang baik bagi kita semua dilimpahkan rahmatnya dan dilimpahkan pula keberkahan rezekinya. Sekarang kita melangkah. Belakangan ini saya banyak ketemu dengan tokoh-tokoh Islam dunia yang datang ke Indonesia. Ada situasi yang mereka tidak pernah duga. Ini kita yang sedang berada di Indonesia saat ini barangkali perlu juga cara pandang orang luar. Ya. Apa misalnya? Saya ambil yang paling terakhir lah. Paling terakhir nih. Kemarin Syekh Muhammad Taha Junaid ya datang ke Indonesia. Sejak 8 tahun dia hafal Quran, kemudian sekarang kuliah jurusan sosial politik, hafiz Quran, dan dia mendapatkan kesalahan itu dari ayahnya. Ya, dari ayahnya terus yang membimbingnya sampai ke Indonesia pun diantar oleh ayahnya. Memang ayah yang saleh ini melahirkan anak yang saleh insyaallah. Wa kana abuhuma salihan. Kemarin saya tanya sama bapaknya, "Pak, bisa punya anak saleh kayak begini gimana dulu didiknya? Dikasih makan apa? Kok jadi hafiz Quran?" Dia juga menjadi pemain sepak bola nasional di Bahrain. Jadwal murojaahnya cuma maghrib sama isya aja. Jawabannya cuma 2. Ya, sebetulnya juga saya gak pantas menasihati Anda. Anda lebih tahu dari saya. 1, memang harus ikhlas mendidik anak itu. Yang 2, dia bacain ayat wa kana abuhuma salihan. Untuk punya anak saleh memang harus dari bapaknya dulu yang saleh. Karena ayatnya wa kana abu. Abu itu bapak atau ibu? Bapak. Tapi saya mau tanya, kata-kata soleh banyakan mana dipakai, anak soleh atau bapak soleh? Ada pak soleh tukang soto di sana. Ini maksudnya ayah soleh. Seringkali ayah memaksa anaknya untuk soleh, tetapi dirinya sebagai ayah tidak soleh. Nah kembali. Jadi dia bilang, saya tuh tidak nyangka kalau Indonesia begini gemah ripahnya, terutama para pemuda dan anak-anaknya dalam menghafal Quran. Sementara di Bahrain dan negara teluk saya keliling gak ada tuh kayak begini. Insya Allah ini tanda-tanda besar ke depan. Amin. Kemarin aksi bela Palestina kan Baitul Maqdis, datanglah tokoh-tokoh pergerakan Islam dunia ke Indonesia secara diam-diam ngobrol sama saya. Dan dia menyaksikan bagaimana ibu-ibu ya, para wanita mulai sebelum subuh sudah keluar jalan kemudian menuju Monas. Dia bilang, saya tidak pernah lihat di dunia. Ini tokoh pergerakan Islam pembebasan Palestina yang keliling dunia. Saya tidak pernah melihat orang cinta satu negara ini, satu bangsa ini, kepada Baitul Maqdis seperti Indonesia. Orang Turki bilang sama saya begini, kami ini Ottomanian. Kami concern dengan pembebasan Baitul Maqdis. Dan Anda tahu, sejak puluhan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu kami sudah berpihak dalam membela Baitul Maqdis. Tapi saya yang banyak bergerak di seluruh Turki tidak pernah melihat segegap gempita umat Islam Indonesia cintanya ke Baitul Maqdis. Saudara-saudara, saya cuma kasih tahu bahwa kalau Anda belakangan ini sebagai Muslim kok seringkali mendapatkan ujian-ujian gitu ya. Ujian-ujian ini karena memang ada yang tidak menginginkan umat Islam ini bersatu di Indonesia. Ada yang hendak membenturkan umat Islam di Indonesia ini. Karenanya alhamdulillah kalau sampai hari ini kita tetap menjaga perdamaian, persaudaraan, melupakan khilafiat-khilafiat walaupun sering digosok-gosok oleh kaum munafikin. Dulu suku Aus dan Khazraj itu sering digosok-gosok oleh orang-orang Yahudi. Ada namanya tapi saya gak tega menyebutkannya, takut sama diantara kita gitu. Ini saya gak sebutkan namanya. Bagaimana cara memecah suku Khazraj dan Aus di Madinah supaya terus berkelahi? Kalau dikira sudah mulai damai, diungkit-ungkitlah. sebab-sebab pertikaian mereka yang masa lalu oleh satu orang ini. Nah, di Indonesia juga ada pemain-pemain itu. Ya. Ada pemain-pemain yang tukang gosok-gosoknya. Bahkan bukan cuma membenci di antara kita, tetapi Indonesia sama Arab juga kadang-kadang gitu. Kan bahaya kalau Indonesia benci sama Arab. Yang siapin ini tempatnya Pak Fahmi, keturunan Arab, repot kita nanti. Supaya gak terlalu tegang lah mencari-cari nanti siapa gitu kan. Susah. Jadi begini, ini situasinya. Dan para da'i, para ulama di Indonesia ini juga dengan semua ujian yang mereka lakukan, alhamdulillah tetap bersatu. Sehingga diantara 200 yang dipilih itu sebetulnya gak enak juga dipilih gitu. Akhirnya mundur satu-satu gitu. Kan ceritanya gini, saya mendapatkan informasi juga malam itu, ada Ustadz Fahmi Salim, Haikal gitu kan, kita duduklah rame-rame. Tiba-tiba dengar informasi 200 Ustadz ini yang, saya gak ngebayang bagaimana perasaan Ustadz Fahmi Salim, anggota saya juga gitu ya, tiba-tiba duduk dia terpilih, kok seniornya gak terpilih gitu. Ustadz Haikal dulu yang mencap-mencap. Saya udah jalan ke kementerian ini, gak boleh. Saya datang ke departemen itu, gak boleh dilarang. Saya senyum-senyum aja. Akhirnya dia bingung, kenapa ya Ustadz ente senyum-senyum? Aneh duluan, udah lama. Nanti baru kemarin. Jamaah rahimakumullah, ini termasuk hal-hal yang kita mesti sabar untuk menghadapinya. Tapi insya Allah umat tahu kok kepada siapa mereka harus menuntut ilmu agama dan dai-dainya yang bisa dipercaya. Jamaah rahimakumullah, inilah situasi terakhir. Nah sekarang, bagaimana membawa Islam dan umat Islam Indonesia ini seperti yang digambarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kita yang membawa perdamaian ke muka bumi. Kenapa kita berbicara tentang Palestina dan menentang Amerika? Kita sayang sama Amerika. Lu gak usah ikut-ikutan sama Yahudi. Jangan. Sayang Amerika yang udah bagus kayak begini kalau ikut-ikutan sama Zionis. Tiba-tiba dia pindahin kedutaannya. Saudara-saudara, Amerika ini gak belajar apa tentang bangsa-bangsa yang punah di muka bumi ini. Bangsa-bangsa yang gagal, bangsa-bangsa yang punah di muka bumi ini, mulai dari kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Ashabul Aikah, kaum Tubba'in. Ini kaum-kaum yang dimusnahkan di muka bumi karena mereka bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai barang bukti. Oh salah ya maksudnya. Kalau sudah menistakan Allah Subhanahu wa taala, kitab sucinya, ini bahaya negeri ini. Dan bangsa-bangsa yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa-bangsa yang gagal itu nasibnya, kalau mau jalan-jalan nanti saya anjurkan datanglah ke Ethiopia sana. Ya. Sekali-kali wisata religi ke mana? Ethiopia. Mau? Mau? Ngeliat apaan di sana? Itulah yang namanya dulu itu Habasyah. Yang dari situ kemudian Abraha digerakkan dari Yaman, hancurkan itu Ka'bah. Negara itu dulu superpower yang pemah dan suka menistakan tempat-tempat suci. Amerika datang pula menistakan itu. Gak lama lagi nasibnya lebih parah daripada, gak lama lagi itu. Lu doain juga lagi. Padahal ini cuma sekedar presentasi. Diaminin nanti kalau dikabulkan sama malaikat gimana? Ya itulah kira-kira kepongan bangsa-bangsa ini. Nah sekarang umat Indonesia, umat Islam khususnya harus membawa perdamaian di dunia. Tentu dengan semua ketegarannya, dengan semua kejernihan berfikirnya. Karenanya kita kemarin bergerak bebaskan Baitul Maqdis itu untuk menyuarakan ke dunia penentangan ini yang namanya nahi mungkar itu. Saudara-saudara, jadi begitu besar cita-cita kita ke depan. Jadi kalau kita bicara gerakan Islam di Indonesia, kebangkitan umat Islam di Indonesia, tentu untuk kebaikan Indonesia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbesar. Tetapi jangan egois hanya berbicara untuk kepentingan Indonesia. Sudah lama Indonesia tidak memainkan perannya di ASEAN sebagai kakak tertua, sehingga saudara muslimnya yang minoritas di Rohingya terbantai, bahkan dagingnya dibakar dan disate setelah disayat-sayat. Saudara-saudara, lalu bagaimana seharusnya kita sebagai muslim? Begini, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ahli tafsir dari Mesir, saya kira banyak tahu ya. Satu hari jalan ke San Francisco, sebelah utaranya Purwokerto. Lalu ditanya oleh salah seorang sekuler muslim di Amerika sana, "Syekh, apakah semua isi Al-Quran semuanya benar?" "Akid, pasti benar." "Apakah ayat ini, 'Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila'? Apakah benar ayat ini yang menyatakan bahwa Allah tidak akan memberikan kemampuan kepada orang kafir untuk bisa menguasai orang-orang mukmin?" "Benar." "Nah, tapi buktinya, Syekh?" "Buktinya apa?" "Buktinya orang-orang Islam, orang-orang beriman sekarang seluruh dunia dibawa kendali orang kafir atau tidak?" "Iya." "Berarti salah dalam Quran." Dia bilang begini, "Anta sahih, akid. Kamu benar." "Terus di mana masalahnya?" "Li'annana mazilna muslimin walam nartaqi ila darajatil mu'minin." Lalu beliau membacakan ayat, "Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum." Beliau kemudian membacakan ayat, orang Arab Badui berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa saya telah beriman, kami telah beriman. Muhammad kemudian diwahyukan oleh Allah, katakan kepada orang Arab Badui itu, "Kamu belum bisa mengatakan kamu beriman. Kamu baru boleh mengatakan kami telah berislam. Kenapa? Iman belum masuk ke dalam hatimu." Kira-kira statusnya orang Indonesia sudah mukmin atau masih muslim kira-kira? Mukmin atau muslim? Banyakan muslim. Nah, saya kasih dua indikator yang gampang diukur. Ya. Indikator pertama, bangsa ini muslim atau mukmin? Muslimnya bersatu atau masih pecah belah? Hah? Masih pecah. Ayatnya mana? Innamal muslimuna ikhwatun atau innamal mu'minuna ikhwah? Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi selama masih statusnya sebagai muslim, belum upgrade status menjadi mukmin, selama itu pula kita akan terpecah belah. Karena yang menyadari pentingnya persatuan, persaudaraan adalah kalau dari muslim menjadi mukmin. Ini yang pertama. Sekarang saya mau tanya dulu, kira-kira status muslimnya orang Indonesia ibarat kuliah, grade-nya A, B, C, D atau E? Dari mana ngukurnya kira-kira? Ngukurnya begini, dari yang terukur dan gampang ngitungnya, zakat misalnya, zakat rukun Islam? Iya. Oke, dari zakatnya kira-kira rukun Islamnya ini yang gampang diukur ini grade-nya A, B, C atau D? Ada dosen di sini? Ada ya? Oke, ada guru lah yang bisa menilai. Begini, zakatnya orang Indonesia kalau dihitung yang bekerja, bukan yang deposito, nggak usah dihitung wadi ada deposito, yang bekerja saja, harusnya dalam satu tahun zakatnya orang Indonesia itu 217 triliun. Dan itu berarti 1/5 APBN. Kalaupun kita semua bayar zakat, semua, ya namanya zakat, paling tinggi mengeluarkan kita dari garis kemiskinan. Itu saja gak bisa menjadi bangsa yang maju. Bukan itu, bukan zakat tempatnya. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada jihad harta. Kalau Masjid Abu Bakar ini cuma ngeluarin zakat dari Pak Fahmi, kira-kira jadi begini gak? Kagak lah. harus pakai apa di sini? Infak tambahannya, sedekah, tambah apa lagi? Wakaf. Harus dicari lagi jihad-jihad harta baru bisa. Ya, jadi lihat angka zakat, kalaupun kita bayar zakat semuanya nih cuma 217 triliun ya, dan itu berarti cuma 1/5 dari 2000 triliun lebih APBN. Nah, sekarang setelah dikumpulkan zakatnya orang Indonesia satu tahun kemarin, alhamdulillah terkumpullah 6 triliun dari semua lembaga. Ya kita husnuzon lah, mungkin bayarnya masing-masing gitu kan, nggak mau kelihatan ria gitulah, tawadhu, tahu warna duit itu tawadhu. Oke, sekarang kita nilai secara kasar Islamnya orang Indonesia kira-kira dari sisi zakat. Kalau 217 kemudian yang kelihatan cuma 6 dari 217, berapa persen? 3%. Kira-kira kalau kuliah nilainya 3 itu A, B, C, D atau oke. Nah, sekarang saya harus memang, saya sudah berencana ini menyampaikan ini segampang-gampangnya menyampaikan who am I, bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Ya, saudara-saudara, ini indikator sosialnya yang kelihatan saja. Terus begini, dalam hadis Nabi SAW digambarkan bahwa salah satu tanda satu kaum, satu bangsa dikuasai setan itu adalah kalau tidak tegak sholat jamaah di kaum itu. Kira-kira kalau dibanding-bandingkan jumlah orang Islam Indonesia yang sholatnya berjamaah dengan gak jamaah, banyakan yang mana? Indikator satu negeri, satu kampung dikuasai kekuatan setan, baik setan minal jinnah maupun setan minan preman-preman yang menguasai ini, adalah biasanya sholat jamaah tidak ditegakkan dan bangsanya atau kaumnya atau penduduknya atau kampung itu pecah belah biasanya. Itu berarti kekuatan setan yang sudah menguasai kampung itu, negeri itu. Kira-kira melihat kondisi kita semua secara sekarang ini, kira-kira perlu gak kita upgrade status nih? Perlu gak? Wajib. Karena yang bisa merasakan manfaat-manfaat siam di siang hari, qiyam di malam hari, hanyalah mukmin. Karena itu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Pertanyaannya gimana nih Ustaz nih supaya saya bisa upgrade status dari sekedar muslim menjadi mukmin? Banyak-banyaklah berdoa. Allahumma ja'alni mimman yasumuhu imanan wahtisaban wa mimman yaqumuhu imanan wahtisaban. Ya Allah, jadikanlah aku tergolong orang-orang yang siam di siang hari dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan untuk mendapatkan balasan dari Engkau saja ya Allah. Dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang menegakkan qiyam salat malam, tarawih dan qiyamul lail, mimman yaqumu imanan wahtisaban. Ini prosesnya. Termasuk orang yang menegakkan qiyam di malam hari baik tarawih maupun tahajudnya imanan wahtisaban. Gimana itu maksudnya? Imanan wahtisaban, siam di siang hari, qiyam di malam hari. Saudara-saudaraku yang berbahagia, begini. Sebetulnya puasa ini dominan ibadah jasadiyah atau ibadah qalbiyah kira-kira? Coba pikir-pikir. Mana yang dominan? Yang paling sebetulnya harus diperhatikan ibadah jasadiyah, nahan lapar dan haus serta seksual, atau al-imsak, as-saum artinya imsak, self-control di kalbu ini, mana yang kira-kira seharusnya mendapatkan prioritas? Ibadah jasadiyah batniyah atau kalbiyah itu? Kalbiyah. Perhatikan ini bapak-bapak, kalau cuma puasa lapar, puasa, haus, puasa seksual, anak-anak juga bisa. Ya, anak-anak yang belum SD juga bisa. Bapak, hari gini bulan Ramadan lu masih jadiin bulan training. Kapan prakteknya training mulu? Ramadan menjadi bulan daurah, itu buat yang baru hijrah lah kira-kira. Ramadan menjadi bulan training, bulan daurah, itu mungkin bagi anak-anak yang menjelang balig. Tapi untuk mereka-mereka yang sudah dewasa, yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lisaimi farhatan, farhatun indal fitr wa farhatun indal liqa'i rabbih fi siyamih. Bagi yang ingin merasakan kenikmatan makan, tapi ada kenikmatan lain adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan saumnya, tidak lagi menjadikan Ramadan hanya sebatas bulan training, bulan latihan. Sebab ini sudah sebuah momentum yang sudah Allah siapkan untuk itu. Contoh ya, contoh nih. Kalau ingin menjadi mukmin di bulan Ramadan ini, ketika Quran diturunkan lewat Jibril, maka jadilah Jibril penghulunya malaikat. Ketika Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah Muhammad khairul bashar wal khalaiq. Jadilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia dan sehebat-hebat ciptaan Allah. Ketika Quran diturunkan kepada umat Muhammad SAW dan mereka mau dibersamai Al-Quran dan hidupnya membersamai Al-Quran, jadilah kuntum khaira ummah. Jadilah umat Muhammad sebaik-baik umat. Bahkan ketika benda dilekatkan kepada Quran, ketika Quran diturunkan kepada satu bulan dan bulan itu bernama Ramadan, jadilah Ramadan itu sesuci-sucinya bulan dibanding semua bulan dalam 30 hari atau 29 harinya itu. Dan ketika Quran diturunkan pada satu malam, malam itu kemudian menjadi Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bayangkan kalau Anda yang sekarang dikondisikan dalam sebuah momentum siam di siang hari, qiyam di malam hari, tapi Quran siang dan malam. Ini saat tepat di mana instalasi Quran masuk ke dalam jiwa manusia. Kira-kira apa jadinya kita ini? Allahumma ja'alna mimman yasumuhu wa yaqumuhu imanan. Itulah gregetnya orang yang berpuasanya itu berdasarkan iman, yang qiyamnya juga berdasarkan iman. Dia sangat strategis. Nah, makanya di sini perlu kita perhatikan amalan-amalan istimewa di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama pastinya siam, yang kedua qiyam, yang ketiga tilawatul Quran. Lakukan ini. Ini tiga besar. Kalau 10 besar top 10, kalau 3 besar top. Hah? Kalau 3 besar apa bahasa Inggrisnya? Top 3. Ya udahlah, pokoknya begitu. Ini yang harus menjadi prioritas. Tapi kalau mau lebih kuat lagi dan Anda upgrade betul-betul status diri Anda dari muslim menjadi mukmin, setelah itu tinggal selangkah lagi, Anda akan menjadi dari mukmin menjadi muttaqin. Misalnya apa? Rasulullah SAW di bulan Ramadan, terutama di malam-malam Lailatul Qadar, ketika kemudian berjumpa dengan Jibril, tahu enggak kedermawanan Rasulullah SAW? Karihil mursalah. Kedermawanan Rasulullah SAW itu seperti angin yang menghembus, ya, ada uang kayak angin keluarnya gitu, bukan angin lewat belakang nih. Jadi kedermawanannya malam harinya pun habis tahajud langsung ambil mobile bankingnya, langsung transfer gitu. Siapa lagi yang membutuhkannya pada hari ini? Abdullah bin Umar itu orang yang sangat sangat teliti sekali menjalani hidup Ramadan. Misalnya apa? Ibnu Umar enggak akan buka puasa malam hari, apa ketika waktu buka maghribnya itu, kecuali bersama orang miskin. Itu Abdullah bin Umar itu. Ya. Bahkan perempuan nih, buat ibu-ibu. jalan surga perempuan di Ramadan ini sudah dicontohkan oleh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Sebetulnya satu hari Hafsah ini akan diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menikahinya juga butuh proses yang tidak mudah, tapi saya enggak ingin cerita panjang, nanti khusus ibu-ibu ada program khusus. Ya. Jalan surga perempuan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti Ustaz Fahmi siapkan cari ustaz lain. Cari jalan bagaimana masuk surga buat perempuan. Tapi saya ingin simpulkan, hampir saja Rasulullah ceraikan Hafsah binti Umar Ibn Khattab itu. Yang Aisyah kemudian cemburu banget sama Hafsah, tapi cemburunya positif. Hayyallati tusawi mini, dialah nanti yang akan menjadi sainganku masuk surga ini. Karena kita dijamin masuk surga berdua. Hampir saja diceraikan, Jibril yang mengatakan begini kepada perempuan ini. Ibu, membayangkan Hafsah ini. Kan Hafsah tadinya ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu kan lembut banget hatinya. Tersentuh dikit Quran langsung menangis Abu Bakar. Dikasih perempuan muda pula. Umurnya menjanda itu kira-kira umur 20 tahun. Karena dia menikah umur 18 tahun. Ditawarkan kepada Abu Bakar. Sementara karakter Hafsah ini hampir kayak bapaknya, Umar bin Khattab. Yang kalau jin lewat berpapasan, mending cari jalan lain. Abu Bakar nolak. Melihat anaknya menjanda, gelisah Umar. Umar itu kalau marah, gak kayak politisi. Bisa sambil senyum, tapi jelep nusuk gitu kan. Lain yang ditandatangani, lain pula yang di... Ini bukan di Indonesia ceritanya. Makanya musim-musim pilkada gini, banyak kadal berkeliaran. Tiba-tiba pada pakai peci, pakai sorban, gitu kan. Saya tadi lewat di Cawang, alhamdulillah tadi ngeliat spanduk judulnya Religi. Relawan Jokowi Indonesia. 2019 istiqomah kan itu. Religi. Alhamdulillah saya ngeliat spanduk tadi, saya gak punya pendapat apa-apa tentang ini. Pokoknya tadi saya bilang, saya melihat spanduk, alhamdulillah. Omongan saya ini delik semua nanti. Gimana ya? Saya melihat itu tadi. Begitulah kira-kira. Istiqomah gitu kan. Kalau di sini? Boleh ngetes enggak di sini kira-kira kalau saya bilang 2019 istiqomah, itu yang kelompok pertama. 2019 istighfar gitu. Coba saya mau dengar yang mana di sini paling banyak. Sekarang yang pertama dulu, 2019 istiqomah. Ya kalau bilang 2019 istiqomah gitu ya. Ini kelompok pertama. 1 2 3. 2019 itu enggak ada yang itu. Sekarang jalur kedua. 2019 istiqomah. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang gini-gini nih, survei-survei tuh budak apa ya? Gara-gara lu nih makanya Ustaz Bakhtiar Nasir gak bisa lagi ceramah di kementerian-kementerian radikal semuanya. Padahal saya cuma nanya doang gitu. Ya Pak Polisi jangan salah laporan nanti nih Pak Profes nih. Nanti sebelum dia laporan saya dulu telepon Pak Idham deh. Pak Kapolda ya, supaya jangan salah paham kan gitu. Diam. Ini Ramadan batal loh puasanya. Baru dinasihatin upgrade status. Baik, ini cuma sekedar hiburan karena ya perlu penyegaran lah ya. Saya takutnya kalau terlalu khusyuk tiba-tiba nangis gitu kan. Nangis kenapa? Dapat THR enggak ya? Aneh ya. Kirain khusyuk, ternyata enggak jauh dari fulus. Baik, jadi kembali. Ini saatnya kita upgrade status dari muslim menjadi mukmin. Sebab Indonesia ini sangat diharapkan di dunia. Saudara-saudara, kemarin saya ke Istanbul. Sebetulnya saya juga enggak tahu kenapa diundang. Oh ternyata harapan mereka kepada Indonesia begitu besar. ketika dihadiahi lempeng kubah emasnya Kubatus Sakhra, saya pikir saya enggak layak untuk itu. Saya bilang ini untuk orang Indonesia lah. Tapi kemudian saya mencari tahu kenapa, ada apa urusannya sama gue gitu loh, sama Indonesia ini ada harapan. Ternyata dunia Islam ini enggak bisa berharap lagi, mohon maaf ya, kepada dunia Arab. Tapi bukan berarti Islam Indonesia lebih bagus dari Arab. Wallahu a'lam haitsu yaj'al risalatahu. Kalau orang Indonesia lebih hebat, mungkin dari dulu orang Indonesia nabinya. Tapi karena enggak berkelas gitu. Jadi dipilihlah nabinya orang Arab. Gitu ya. Jadi jangan bermusuhan di sini. Kembali. Ternyata alasannya Baitul Maqdis dan gerakan Islam ini tidak bisa lagi mengandalkan dunia Arab. Dan yang diharapkan adalah dunia Islam. Dan ketika bicara dunia Islam, selain Turki yang diharapkan siapa? Indonesia. Anda lihat di Gaza, Al-Masirah, Al-Auda Al-Kubra, Great Return on March, mereka melakukan apa, aksi damai di perbatasan 700 meter antara Gaza dengan Israel, ditembaki oleh sniper. Mereka enggak ngelawan, mereka cuma bakar ban. Bakar ban, dan sekarang mungkin sudah hampir 100 yang menjadi syuhada di sana. Tapi apakah mereka takut? Tidak. Mereka tunjukkan Islam itu rahmah, damai. Dan bahkan Qassam tidak meluncurkan satu pun saruh atau apanya namanya, rudal-rudalnya itu. Tidak. Bertahan di perbatasan untuk membuktikan kami ingin damai. Tapi ternyata kekuatan damai itulah yang dikhawatirkan oleh Israel. Israel akhirnya tekan sisi. Sisi tekan, tapi mau tekan siapa ya? Coba hentikan orang yang sedang berdemo itu, beraksi itu, aksi damai itu. Jadi aksi damai ini jangan dianggap sesuatu yang atau difatwakan aneh-aneh. Karena ada tetangga sebelah nih, kadang-kadang fatwanya suka salah paham. Ya. Akhirnya Jenderal Sisi, pemerintahan kudeta, perintahkan utusannya datang ke Gaza, berhentilah aksi. Dibukalah pintu Rafah sedikit. Sehingga imam-imam yang tadinya mau jadi imam di Indonesia pas sampai Mesir disuruh pulang lagi. Dibohongin. Dibohongin. Dapat gak di sini imam-imam Palestina dari Gaza? Ada gak? Hah? Satu hari. Di mana? Zuhur. Tapi dia datang dari mana? Dari Gaza atau dari mana? Langsung. Mungkin lolos itu. Tapi yang kebanyakan itu masuk lagi ke dalam. Ada orang Palestina dari Gaza diambil dari Sudan, dari Turki, enggak langsung dari Gazanya langsung. Karena dibohongin itu. Saudara-saudara, apa yang menarik di situ? Ternyata aksi damai inilah yang membalikkan isu yang selama ini Israel memainkan peran playing victim, membuat sejarah-sejarah palsu, museum-museum palsu tentang bagaimana genocide, Holocaust dan selainnya itu. Itu semua kebohongan. Sekarang dunia melihat dialah yang zalim, dialah yang teroris sesungguhnya. Isu berbalik di dunia. Orang-orang Yahudi ini bingung. Kan dia menguasai media-media seluruh dunia. Ya. Tapi kalau sudah berbicara tentang Al-Quds, 60% seluruh media dunia, walaupun media itu dia yang bayar, berpihak kepada Al-Quds, 60%-nya. Ini situasi sedang berbalik. Jamaah rahimakumullah, jadi bersabarlah. Ya, bersabar. Perjuangan kita kemarin ketika kita sebarkan lewat Facebook, itu Facebook Indonesia, kalau ada kata kunci Palestina, Baitul Maqdis atau Al-Quds, langsung di-ban. Walaupun kita bayar ads, iklan kita bayar, di-ban sama dia itu. Itu Facebook Indonesia. Saudara-saudara, jadi ada sebuah kekuatan di Indonesia ini. Tapi kalau tidak dibarengi dengan upgrading status, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi bangsa yang kuat. Saya mau bilang, alladzina walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Andai satu negeri penduduknya telah beriman dan telah bertakwa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum. Iman dan takwa itu, kalau ini kita upgrade di Indonesia ini, dan Ramadan sebagai sebuah momentum besar, insyaallah pasca Ramadan akan ada perubahan-perubahan besar di Indonesia ini. Misalnya apa? Milih pemimpin. Saya kasih hadisnya. Ada tiga orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil was-saim hatta yaftur wa da'watul mazlum. Ini hadis masyhur. Tiga yang akan ditolak doanya adalah pemimpin yang adil, orang yang sedang berpuasa itu dikabulkan doa-doanya sampai dia kemudian iftar, berbuka puasa. Dan yang ketiga, orang yang terzalimi. Itulah tiga orang. Nah, saya mau bicara yang pertama dan kedua itu, walaupun banyak yang merasa terzalimi. Kalau saya gak terzalimi lah, walaupun dilarang sana sini gitu. Biasa ini konsekuensi. Jadi mungkin saya aliran sufi, tapi agak suka film gitu barangkali. Kalau sufi itu kan kita dizalimi pun yakinlah ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia dipilih oleh Allah untuk menzalimi saya. Tapi saya belum level itu deh kayaknya. Jadi begini. Kalau kita nanti sudah upgrade status dari muslim menjadi mukmin, mukmin menjadi muttaqin, nanti cara berpikir kita, sikap mental kita, perilaku kita sampai kepada keyakinan-keyakinan kita, insyaallah akan mendapatkan rusd, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pilihan-pilihan kita cenderung tepat. Misalnya, kalau nyari pemimpin yang pertama kali adalah yang mampu bersikap adil. Karena pemimpin yang adil itu belum kerja, narasinya saja kuat. Narasinya kuat. Doanya menyelesaikan banyak persoalan. Sebab pemimpin yang adil itu doanya dikabulkan. Jadi kita harus cari pemimpin yang bagaimana? Yang adil. Setuju? 2019 presiden yang adil. Karena manusia Indonesia harus menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. So tahu loh. Beradab belum tentu bukan berakhlak saja, maksudnya ini berperadaban. Peradaban tuh toilet Masjid Abu Bakar jangan lu kencingin sembarangan. Jadi masuk toilet tuh orang beradab, pakai kaki kiri, ya sebelum ke toilet siram dulu toiletnya tuh, flush dulu, ya kemudian jangan sisain orang lain di belakang dengan sesuatu yang coba punya perasaan dikit gitu. Nah, itu orang beradab namanya tuh, ada ilmunya, pakai ilmu dia melakukan itu. Kembali, insya Allah kalau ini yang kita lakukan, dan Ramadan setelah kita siam di siang hari, qiyam di malam hari. Targetnya berapa rakaat sholatnya setiap hari? Ada target gak? Paket berapa rakaat setiap hari biasanya Anda? Saya coba bantu ya. Yang wajib berapa rakaat? 17. Paket qobliyah ba'diyahnya, rawatibnya mau paket 10 atau paket 12? Paket 12. Mau paket tahiyatul masjid atau enggak? Jangan pakai enggak pakai yang lu kerjain kemarin-kemarin. Hah? Jujur, pokoknya target saya sebelum qobliyah saya harus dapat tahiyatul masjid. Yang melakukan itu targetnya angkat tangan. Ini saya cuma survei, Anda enggak perlu tawadu enggak tawadu, ini bukan urusan riya enggak riya. Lagi survei keimanan kita seperti apa. Ya tolong jujur, yang targetnya pokoknya setiap saya ke masjid, saya jangan cuma nunggu komat. Apalagi kehilangan qobliyah. Saya harus tahiyatul masjid. Yang punya target seperti itu angkat tangan. Wah luar biasa. Berarti kalau 5 kali ke masjid tiap hari, berarti 10 rakaat kan? 17 tambah 12 berapa? 29 tambah 10. 39. Oke, Anda paket salat duhanya yang berapa? 2 4 6 8? Hah? Ayak jizu adakum. Selemah itukah sehingga cuma 2 rakaat paketnya? Oke, ambil 4 rakaat. Udah berapa tuh? 43. Oke, tahajudnya ambil berapa rakaat? Tarawih dulu. Tarawih berapa? 11. Jadi berapa? 59. Hah? 54. Oke, tahajudnya ambil paket berapa? Oh, gue colok juga nih matanya. Paket berapa? 4 tuh paket apaan ya? Hah? Ya semampunya gitu. Oke, katakanlah ambil 11 juga. Jadi berapa? Hah? 65. Oke. Ada rencana salat 2 rakaat enggak sebelum tidur? Supaya mimpinya bagus, enggak dikejar utang mulu gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda pernah punya paket enggak untuk qiyamnya itu selama Ramadan ini ambil paket berapa rakaat? Nah, berarti enggak punya rencana memang ini. Baik, ini sekedar mengingatkan saja. Siam, qiyam, tilawatul Quran dan sedekah. Apalagi yang hebat di bulan Ramadan yang harus Anda lakukan ini adalah sebaiknya umroh, tapi dari wajahnya mau cari yang gratisan kayaknya. Kalau bisa umroh bagus sekali, tapi dalam riwayat yang masyhur, man shallal ghadat fil jamaah thumma yaqa'udu yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'atain. Barang siapa yang usai salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit lalu salat 2 rakaat, maka falahu ka'ajril haji wal umrah tamma. 3 kali Rasul sebutkan itu, maka dia akan dapat pahala haji atau pahala umroh sempurna. Apa artinya ini? Paripurna, perfect. Tanpa menghabiskan harta, tanpa menghabiskan waktu lama-lama, dan tanpa lelah-lelah. Tama. Umumnya kan haji harus mengeluarkan biaya, apalagi dolar sekarang berapa? Udah jangan so tau lah, kalau gak ngerti dolar gak usah ngomong. Hah? Itu yang bagus, lagi top-topnya dolar ini bagus banget. So kalau gue yang ngomong nanti jadi perkara lagi gitu. Susah memang posisi saya nih. Ini saya curhat dikit ya, Satu hari saya muat di Instagram saya, sahabat, biasanya kalau dolar sudah sekian belas ribu, media ribut nih. Tapi kali ini alhamdulillah sepi-sepi aja. Coba apa komen Anda? Komennya tuh ribuan. Tiba-tiba saya ditelepon, Ustadz, apa maksudnya berkata begini? Ya, bercanda aja diginiin. Gue enggak boleh bercanda ya. Apalagi ngomong tadi, berapa dolar hari ini? Lu yang ngomong ya. Berapa? Lagi top-topnya lah ya. Lalu biaya haji kira-kira tambah mahal gak nih? Akan ada perubahan gak nih? Ya, mudah-mudahan turun lah ya. Hah? Yang enggak punya dolar terserah mau turun mau naik, bukan urusan gue. Yang kasihan yang di kampung sono harga pupuk jadi naik. Terus ditanya, Dok, kok harga pupuk naik, Dok? Ini apa dia bilangnya? Eyang, harga dolar naik. Dolar iki opo, Dok? Kasihan yang gak ngerti dolar jadi kena urusan sama Anda, tinggalin dulu dolar. Saudara-saudara, sampai mana tadi kita bicaranya? Tambah. Lu bagus, fokus. Ya, saya cuma ngetes. Apakah Anda sama seperti menteri saya, kan gitu? Tamah sempurna. Jadi coba bapak ajaklah anaknya yang soleh itu, habis subuh jangan kayak orang bisulan pengen pulang aja bapak. Duduk, jangan kehilangan kesempatan. Tanpa biaya besar, tiap hari Anda akan dapatkan pahala haji dan umroh. Tamah. Bukan lagi sempurna, tapi paripurna. Ibarat rumah sakit nilainya bintang 5 lah gitu kira-kira ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan agar rumah sakit Umi dapat paripurna bintang 5 lah ya. Amin ya Rabbal. Baik. Apalagi kira-kira di bulan Ramadan seperti ini? Tadi saya sebutkan siam, qiyam, tilawatul Quran, apalagi? Sedekah, kemudian umrah, kemudian apa? Sholat sunnah syuruk. Nunggu habis subuh sampai isyrak. Ya, itu yang berapa tuh? 7, 8, apa kira-kira? Yang bagus dikerjakan bulan Ramadan. Istighfar di sepertiga akhir malam. Ini fokus. Setelah itu perbanyak zikir dan doa. Da'watu shaim la turad. Fasilitas Anda ini lagi mewah-mewahnya. Ya. Saya tadi sempat mampir ke kuburan ayah saya, ke kuburan ibu saya gitu. Gak ada urusan sama nyekar, cuma ingin mengingatkan diri saya saja. Saya bisa jadi begini ya karena mungkin ada kesalahan dari ayah saya. Lalu saya introspeksi, bagaimana ya saya sama anak saya supaya saya jadi ayah yang saleh. Mudah-mudahan keturunan saya keturunan yang saleh. Indikator saya saleh apa enggak, saya berdoa enggak ya buat ayah saya di bulan Ramadan ini. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama Rabbayani saghira. Ya, ketika saya ziarah kubur, kan arwah orang di kubur itu senang jika ada keluarganya yang menjenguknya, apalagi orang tua. Kita doakan jangan hanya untuk diri sendiri. Ingin punya anak yang saleh, kita sendiri harus menjadi anak saleh bagi ayah kita. Wa kana abuhuma saleha. Jadi bapak-bapak, kalau bapak menjadi bapak yang saleh, insya Allah bapak meninggal dunia, warisannya pun dia jagain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, sepertiga akhir malam, kemudian memperbanyak zikir dan doa, ya sudah selebihnya, insya Allah inilah skala prioritasnya. Mudah-mudahan naik tingkat kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Yang kurang dari saya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti solat.